وسابقت الأحبة في تلاوته وأنعم حين ألقاهم بلقياه ولي شيخ إذا رتلت ألمحه تقبلني من الإعجاب عيناه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على حبيبنا سفينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، para asatidah, tokoh masyarakat, sesepuh dari seluruh jajaran Bapak Kiai dari MUI, dan juga para undangan-undangan khusus, para ikhwan hadirin serta akhwat rahimakumullah, kesempatan pada pagi hari ini sambil kita menunggu, kita langsung manfaatkan dengan sunnah Rasul, kita akan langsung mendengarkan beberapa tausiah-tausiah dari Syekh Hisham, Dr. Hisham Bahriya. Beliau adalah salah satu ulama dari Al-Azhar Asy-Syarif dari Mesir. Dan kita akan langsung mendengarkan sampai acara nanti sudah bisa kita mungkinkan untuk dimulai. Untuk itu, Syekh Hisham, al-waqt masmuhun iyyahu wairu ma'mun. Falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا إلى الجنة إن شاء الله محمد رسول الله عبده وصفيه وخالصته ونبيه ابتعثه ربه سبحانه وتعالى بالدين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم، ونبدأ بالسلام الإسلام، وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. فهذا لقاء كما أخبرت وكما أعلمت بأنه يدور حول المذاهب الباطلة التي ابتلي بها المسلمون في زمانهم هذا وفي أزمانهم السالفة. وقبل أن نتناول بعضا من هذه المذاهب أو مذهبا من مذاهب أهل الباطل، أود أن أتكلم على نبذة تاريخية لنشأة هذه المذاهب الباطلة في دولة الإسلام. الحمد لله setelah beliau bersyukur dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada kesempatan ini beliau juga sudah mendapatkan undangan dan mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang beliau. Dan kesempatan pada hari ini kita juga akan mengupas beberapa perspektif sejarah Islam pada masa dahulu, agar supaya kita ini bisa menjadi pembanding, menjadi barometer untuk memisahkan mana-mana sesuatu itu yang batil dan mana sesuatu itu yang hak. Antum ta'lamuna ayyuhal hudur al-mubarak anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam انتقل إلى الرفيق الأعلى بجوار ربه سبحانه وتعالى وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا زائر وهذا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله سبحانه وتعالى قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا حتى إن بعض اليهود حينما سمع هذه الآية قال والله لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا وأنتم تعلمون قصتها حتى قال عمر والله إني أعرف متى نزلت وفي أي يوم نزلت نزلت في يوم جمعة وفي يوم عرفة وكان يوم عيد للمسلمين وهذه الآية تذكرنا بأحد الصحابة الذين إذا حينما سمع هذه الآية الكريمة بكى فلما بكى سئل لما تبكي وكان السائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن شيئا لم يكتمل إلا نقص فإذا كان الدين قد اكتمل اليوم فلا بد أن يصيبه النقصان بعد ذلك وهذا ما حدث فيما بعد. Ikhwan fiddin rahimakumullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menuju ila rafiqil a'la, meninggalkan sebuah pusaka yang sangat besar dan sangat tinggi nilainya, di mana pusaka ini menjadi penerang bagi kaum muslimin, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, di mana dia bisa menerangi yang gelap menjadi terang sebagaimana siang. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah tinggalan bukan hanya dari kualitas dan keagungannya tapi kesempurnaannya sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ini menunjukkan bahwa pada hari ini aku sempurnakan din, yaitu dinul Islam, dan telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya. Ini seakan-akan menjadi sebuah kabar gembira, ya, tentang kesempurnaan Islam. Tapi para sahabat-sahabat saat mengetahui turun-turunnya ayat dan asbabun nuzul ayat, setelah ada kesempurnaan, ada salah satu dari sahabat setelah mendengarkan ayat ini, di mana saat sahabat yang lain bergembira, alhamdulillah telah sempurna Islam, telah sempurna Islam, semuanya bersyukur dan semua bergembira, kecuali satu sahabat yang kemudian beliau juga malah menangis. Kemudian ditanya, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Kemudian beliau menjawab, tidaklah sesuatu yang sempurna setelah sempurna kecuali berkurang. Maka itulah yang aku khawatirkan. Kemudian dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, kalau sudah sempurna berarti tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai. Maka bisa jadi Rasulullah sudah tidak akan lama bersama kami lagi. Inilah ikhwan fiddin rahmakumullah, bagaimana tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sebuah pusaka yang baik, yang terang benderang, yang sempurna. Wa ba'da dhalika jaa sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-Imam Abu Bakr as-Siddiq khalifatur Rasul wa masha 'ala nahj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam كما رسمه النبي ثم جاء بعد ذلك أبو بكر وجاء ومشى بسيرة صاحبه خليفة رسول الله وبعد ذلك سيدنا عثمان بن عفان ثم علي كرم الله وجهه وكلهم صاروا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلت الخلافة من علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه إلى بني أمية، إلى سيدنا معاوية بن أبي سفيان، وكان هذا بداية الحكم العضوض كما ذكرت السنة. وبعد خلافة بني أمية جاء خلافة بني العباس. Alhamdulillah. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, pada saat kita melihat bahwa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Rafiqul A'la, kemudian setelah itu masa itu diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq, di mana fungsi dari Abu Bakar As-Siddiq dalam meneruskan misi Rasulullah adalah menyempurnakan program-program Rasulullah, merencanakan semua takhti dan perencanaan-perencanaan Rasulullah. Apa yang direncanakan oleh Rasulullah yang belum terlaksana semua disempurnakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, mulai dari pengiriman pasukan, kemudian pembayaran zakat dan lain-lain sebagainya, secara politik, pendidikan, dakwah dan jihad dan semuanya. Rasulullah kemudian angan-angannya selalu diaplikasikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah semua sempurna, kemudian pada masa Umar bin Khattab, di mana di sini adalah masa perluasan-perluasan daulah Islam, penaklukan-penaklukan. Begitu juga Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Setelah itu diganti dengan khilafah. Khilafah berikutnya adalah Bani Umayyah. Inilah yang kemudian kita lihat dimulailah fase, para ulama mengatakan hukmul adud, yaitu para raja-raja yang adud. Sebagaimana ramaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama adalah khilafah ala manhaji nubuwah, kemudian yang kedua adalah malikun adda, yaitu raja-raja yang menggigit. Mulai pada masa Bani Umayyah dimulailah fase-fase pemerintahan Islam tapi dipimpin oleh raja-raja menggigit. Kemudian juga daulah Abbasiyah. Wa fi hadhihi ad-daula wa fi hadhihi al-khilafa khilafati Bani Abbas kana أكثر الفتوحات الإسلامية في هذه الخلافة الراشدة، خلافة بني العباس، وحمل المسلمون فيها حملات كثيرة جدا على كثير من الأمصار والولايات حتى ينشروا كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن من هؤلاء الذين دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى من كان على إيمان ثابت قوي في عقيدتهم، ومنهم من دخل رياء ونفاقا، وهؤلاء الذين دخلوا من أجل أن يعصموا أو تعصم دماؤهم وأموالهم من المسلمين حتى لا يدفعوا الجزية وحتى لا يقاتلوا، ولكن دخلوا الإسلام وقلوبهم مليئة بالبغض والكراهية لهذا الدين. ومن هنا نشأت الحركات الباطلة، حركات الزندقة كما سنخبر إن شاء الله بعد ذلك. Kemudian apapun dari pemerintahan ini yang jelas kebaikannya tetap besar karena tetap mengandung misi-misi Islam, dan pada pemerintahan Daulah Abbasiyah di sini akan muncul sebuah futuhat-futuhat, penaklukan-penaklukan yang dahsyat, penaklukan-penaklukan di seluruh negeri seantero dunia. Banyak kota-kota sudah di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah, sehingga Daulah Abbasiyah ini menjadi daulah yang superpower tunggal yang tidak ada yang bisa mengalahkan. Kebatilan tidak akan pernah hilang, sehingga di sini dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Golongan yang pertama betul-betul kemudian jatuh keimanan, mendapat hidayah dari Allah. Kemudian dia berkalimat tauhid, sempurna dalam keislamannya, mengikuti dinul Islam dan sistem-sistemnya. Kemudian yang kedua, ada yang mereka yang riya. Mereka itu bergabung dengan Daulah Abbasiyah, negara maupun kabilah ataupun bangsa ataupun kerajaan bergabung dengan Daulah Abbasiyah untuk riya, mendapatkan kemaslahatan dunia, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Itulah. Kemudian yang ketiga, ini yang paling berbahaya. Mereka musuh-musuh Islam, akan tetapi sudah tidak berani untuk melawan terang-terangan karena kuatnya Daulah Abbasiyah. Maka dari situlah awal, walaupun dimulai dari Ali bin Abi Thalib, akan tapi sistematika dari gerakan-gerakan batil banyak muncul dan lahir pada daulah Abbasiyah, yaitu harokah-harokah batilah, gerakan-gerakan batil, kelompok-kelompok batil, aliran-aliran yang sesat muncul di daulah Abbasiyah, dan insya Allah akan kita bahas sebentar lagi. هذه الحركات أيها المسلمون الحضور بارك الله فيكم كثيرة جدا. منها الحركات سنذكر منها على سبيل المثال للحصر الحركة ما تسمى بالحركة المانوية والزرادشتية والمزدكية. المانوية، الحركة المانوية والحركة الزرادشتية والحركة المزدكية. وكذلك من هذه الحركات نشأت أو نشأ مذهب الرافضة وهم مذهب الشيعة عليهم لعائن الله المتتاليات. لماذا؟ لأنهم غيروا وبدلوا في أصول الدين في القرآن، وبدلوا في السنة، وبدلوا في العقيدة، وهذا كله مواضع بحث ودراسة. وبعد ذلك إن شاء الله سنتناول أصلا واحدا وهو القرآن الكريم الذي غيروا فيه وبدلوا وحرفوا تحريفا يخرجهم من ملة الإسلام. Nah, di antara aliran-aliran itu namanya banyak, tapi eksistensinya adalah menghancurkan Islam dari dalam. Di antara harokat-harokat yang tersebar banyak itu adalah Manawiyah, kemudian Zaradiqiyah, kemudian Masdaqiyah. Semua madhab-madhab ini semuanya tidak lepas dari aliran dan skenario dari Rafidah, Syiah Rafidah. Yang intinya adalah satu, namanya banyak tapi intinya satu, yaitu menghancurkan asas yang utama dalam din, usuluddin, yaitu Al-Quran was-sunnah. Was-sunnah. Nah, natanawal al-an tahrifahum wa tabdilahum في أصل واحد فقط على حسب ما يتسع الوقت إن شاء الله، وهو تحريف في القرآن الكريم، وهو الأصل الأول في الدين في الإسلام. القرآن الكريم عندهم ليس بحجة، هذه أول مسألة من مسائلهم الكفرية. القرآن عندهم لا يكون حجة على أي مسلم إلا من خلال قيم يقوم عليه. القرآن عندهم، وأنا أكرر مرة ثانية وهذا مثبوت في كتبهم، القرآن عندهم ليس بحجة إلا من خلال قيم يقوم عليه. من هذا القيم كما قالوا وكما ادعوا؟ هو سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه، ومن بعده الأئمة الإثنى عشر، ولذلك سميت الشيعة بالشيعة الإثنى عشرية وهي أساسهم. وكذلك الأئمة الإثنى عشر الذين يأتوا من بعد الإمام علي كرم الله وجهه، وتبقى هذه القوامة في أئمتهم وفي حوزاتهم العلمية إلى إمامهم الغائب، إمامهم المنتظر الذي يختلف فيه حتى الآن. Kemudian di antara tahrif-tahrif mereka, menghantam mereka, adalah melalui seakan-akan pemahaman Islam. Di antaranya adalah usul wahid, satu saja dasarnya, yaitu bagaimana mereka menyelewengkan Al-Quran. Menyelewengkan Al-Quran dengan mengatakan bahwa Al-Quran bukan hujjah kecuali apa-apa yang telah ditafsirkan oleh Imam Ali, kemudian Imam Itna Ashar seperti pemimpin-pemimpin 12 dalam versi mereka, kemudian juga selesai itu juga akan ditafsirkan oleh Imam Muntadhar Al-Ghaib, Imam yang ditunggu-tunggu, yang sekarang ini lagi sembunyi dan kita tidak tahu tempatnya di mana. Itulah versi Al-Quran tidak bisa menjadi hujjah kecuali dari penafsiran-penafsiran imam-imam itulah, sehingga akan jauh dari penafsiran Islam yang benar. Dari sinilah akan runtuh dasar Islam yang paling pokok yaitu Al-Qur'an was Sunnah. ولذلك انا جئت اليكم ببعض الامثله التي يؤولونها على عقيدتهم الباطله هذه. فمثلا قوله سبحانه وتعالى واتبعوا النور الذي انزل معه. في هذه الايه الشريفه يقولون النور هو النور عند اهل السنه والجماعه هو السنه النبويه الشريفه التي جاء بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال الا انني اوتيت القران ومثله معه. ولكن هم يؤولون ذلك بقولهم ان النور هذا هو الامام علي والائمه الاثنى عشر. ثم قوله سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يقولون ائت بقرآن أو ائت بقرآن غير هذا أي أمير المؤمنين وهو علي كرم الله وجهه. Salah satunya adalah beberapa penafsiran. Mereka mengatakan bahwa wattaba'un nur alladhi unzila ma'ah dalam Al-Quran disebutkan. Dan ikutilah nur alladhi unzila ma'ah, cahaya yang diturunkan bersama Al-Quran itu. Kalau kita lihat penafsiran dari ulama ahlu sunnah bahwa an-nur ini adalah as-sunnah nabawiyah as-syarifah. Dan ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang diturunkan bersama dengan Al-Quranul Karim. Hadith. Akan tetapi ini tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh para Rafidhah. Mereka mengatakan bahwa Nur itu adalah Imam Ali dan Imam 12 dalam versi mereka. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa telah diturunkan Al-Qur'an kepadaku dan pendampingnya untuk menjelaskannya yaitu As-Sunnah. Kita lihat bagaimana Nur kemudian dikatakan Al-Imam Ali, kemudian Nur dikatakan Imam Itsna Asyar. Ini sungguh penyelewengan sehingga penafsiran Quran dan Sunnah sudah tidak berlaku lagi. Quran versi Itsna Asyar. Hadis tidak terpakai karena Nur bukan hadis syarif. Tapi Nur adalah Imam Ali dan kemudian Imam Itsna Asyar. Kemudian juga وَقَالَ لَذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا تِبِ قُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِ. Ini juga ditafsirkan bahwa mereka itu mengatakan bahwa badilhu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Ini mereka mengatakan bahwa yang mengganti Al-Qur'anul Karim adalah Imam Ali. Imam Ali. Idzan Al-Qur'an ghairi hadza ay al-Imam Ali. Idzan mungkin ziyadah fi kitab. Naam. Wa 12 kaman. Wa 12. Naam. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa itibi Qur'an ghairi hadza aw batil. Bahwa Imam Ali yastati yubaddil Al-Qur'an ayughayyir wa 12 nah. Sehingga di sini Imam Ali dan Imam 12 sangat mungkin untuk mengganti dan menambah Al-Qur'anul Karim. Sehingga di sini dalam versi Rafidhah bahwa Al-Qur'anul Karim bukan 30 juz tapi lebih dari 30 juz. Jadi ada masa kortingan-kortingan dan tambahan. Nah, hadhihi mas'alatun. أما مسألة أخرى في إنكار القرآن الكريم وفي تغييره وتبديله قالوا من أصولهم هذا قالوا في كتابهم الكافي وهو يعتبر المرجع الأساسي أو المصدر الأساسي لتشريعاتهم الباطلة قالوا إن الأئمة أئمة الشيعة فقط هم الذين يتكلمون في القرآن ويعرفون علومه وأسباب نزوله وتفسيره. نعم. انتبه إلى هذا لأنهم هذا يبطلون أصلا آخر من أصول القرآن وهو التفسير الذي جاء به أو تقبلته الأمة بالقبول. يقولون إن الذي يتكلم ويحق له التكلم في علوم القرآن وفي التفسير قاصر على أئمتهم فقط، وهذا مخالف للعقل والمنطق والحقيقة الواقعة أمامنا. فكم من العلماء الذين ألفوا كتبا كثيرة حول علوم القرآن الكريم، وإن دل هذا فإنما يدل على بطلان اعتقاده. المسألة الثالثة والذي أود أن أتكلم فيها أيضا، أنهم قالوا أن الشريعة لم تنتهي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الشريعة لم تنتهي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الشريعة والوحي ما زال مستمرين حتى يوم القيامة. كيف يكون هذا؟ يكون هذا بالآتي: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استمر نزول الوحي على علي بن أبي طالب، واستمر بعد ذلك نزوله على الأئمة الاثنى عشر، وما زال يستمر على حوزاتهم العلمية وحوزاتهم الإمامية إلى أن يأتي المهدي المنتظر. Kemudian kita lihat lagi dalam beberapa versi kesesatan untuk menghancurkan Islam dari dalam tentang Al-Quran. Yang pertama, dia menghilangkan sunnah. Sunnah nggak kepake. Itu kenapa? An-Nur di situ adalah hadis dalam hadis syarif, tapi mereka katakan adalah Imam Ali dan Isna Asyad dan imam-imam setelahnya. Kemudian kedua adalah tentang pemikiran Al-Quran, penafsiran Al-Quran, bahwa yang mengetahui asbabun nuzul, mengetahui tafsir yang benar adalah imam-imam mereka, sehingga siapapun tidak bisa menafsirkan dan dianggap salah dan batil. Dari sinilah akhirnya imam-imam itu bisa menafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga, bahwa syariat Islam belum sempurna dan terus akan berjalan-berjalan dan bertambah, sehingga setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka wahyu dan syariat turun kepada Imam Ali. Setelah Imam Ali wafat, kemudian kepada Imam Itsna Asyar, syariat akan terus berjalan dan bertambah, tidak ada berhentinya. Terus kemudian bersambung kepada imam-imam mereka sampai saat ini, dan sampai dalam keyakinan mereka pada Imam Mahdi. Baru kemudian hari kiamat syariat sempurna. Inilah beberapa hal yang paling penting. Hakikatan nuridun taqdir. Ya, yani yatarattab ala zalika kalimatun qasira. يترتب على ذلك أنهم قالوا أن القرآن الذي معنا الآن أو بين أيدينا الآن إنما هو جزء من القرآن الذي يحتفظ به الإمام علي كرم الله وجهه، ولذلك قالوا، وهذا موجود ومثبوت في كتبهم، قالوا أن لعلي كرم الله وجهه مصحفا خاصا به فيه كثير من السور لم تكن موجودة في هذا القرآن، ومنها على سبيل المثال سورة الولاية، فهذه السورة من السور التي أنزلت على علي كرم الله وجهه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية أشكر لكم حسن استماعكم، وأرجو من كل مسلم إن شاء الله أن يكون على حذر من هذه الفرق الباطلة ومن هذه المذاهب الفاسدة التي تريد أن تحيد بإيماننا وبإسلامنا عن جادة الصواب. أسأل الله السلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Kemudian yang keempat, yang terakhir, bahwa dalam keyakinan Rafidhah mengatakan bahwa surat-surat Al-Quran bahkan ada yang tidak tercantumkan, sehingga mereka mengatakan bahwa mushaf itu ada khusus yang dimiliki oleh Imam Ali, di mana tidak tercantum dalam Al-Quran yang sekarang ada. Mushaf itu ada di tangan Imam Ali dan kemudian diwariskan kepada generasi-generasi menurut kemampuan mereka. Dari sinilah termasuk ada surat yang tidak ada dalam versi Ahlus Sunnah. Mereka mengatakan ada namanya Suratul Wilayah. Inilah kesesatan-kesesatan yang jelas nampak untuk menghancurkan Islam dari dalam. Sebenarnya masih banyak pembahasan, ini hanya merupakan sebuah ulasan-ulasan saja. Di mana bahwa intinya adalah bagaimana memalingkan kaum muslimin dari pokok yang paling penting, yaitu Quran dan Sunnah. Intinya kita supaya jauh dari Quran dan Sunnah, maka kita hidupkan Sunnatul Rasul, menyongsong kebangkitan Islam. Fa'ala kulli hal jazahullahu ahsan jaza ala fadilati Dr. Hisham Bahriya wa haqiqatan nuridu an nasma' tilawal waqt fa insyaallah hadha inqita'ul fasl faqat fa ba'da dhalika ma zal natlub wa nastashir minkum ba'd al mawdu' fi athna' al muhadarah idan hadha tu'tabar yani muqaddimah wa ni'mal ni'mat al muqaddimah yani min al-shaykh wa natabarak bi 'ulum al-shaykh سبحانه وشيخ من الأزهر ونسأل الله تعالى أن ينفع للمسلمين جميعا. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian, dan mari kita tutup dan kita tutup dengan buka dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti apa yang saya ucapkan. Baik Allah. Ustaz, sebelum teknis selawat ini dilantunkan, Ustadz Ikhwan Ahwat yang sudah menerima lembaran solawat, yang sudah menerima lembaran komunitas pecinta sunnah, lafat-lafat solawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mohon untuk dibuka. Mengikuti Ustadz Sihab, monggo Ustadz kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أزواج محمد وعلى أزواج محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم للعالمين في العالمين إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على محمد اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى أزواج محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين في العالمين إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد يا kita tutup dengan yel-yel nahnu alladhi bay'a muhammadan نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا نحن الذي بايعوا محمدا نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا على الجهاد ما حيينا أبدا نحن الذي بايعوا محمدا نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا على الإسلام ما بقينا أبدا نحن الذي بايعوا محمدا نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا على الإسلام ما بقينا أبدا جزاه الله خير على فضيلة الدكتور هشام البحرية على توصيته وتوجيهاته وجزاه الله أحسن الجزاء أسأل الله نافعة للمسلمين جميعا إن شاء الله تعالى فإن شاء الله kemudian kita akan memasuki acara berikutnya Dr. Adian dan Ustaz Budi sudah siap dan monggo waktu kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض Wallahu ala kulli syai'in qadir. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Al-mukarramun, para kiai, para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para panitia dan penyelenggara yang insyaallah dirahmati Allah. Saya kumlahar bahwa kami MUI Kota Surakarta diberikan kehormatan untuk menyambut pelaksanaan seminar akbar dengan tema hidupkan sunnah Rasul Song-song kebangkitan Islam 2020. Kaum muslimin, hamdulillah, MUI Kota Surakarta mengapresiasi dan menyambut baik pelaksanaan seminar ini dengan satu harapan, mudah-mudahan seminar nanti bisa menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa untuk kepentingan umat Islam kini dan ke depan. Dan mudah-mudahan cita-cita kita kebangkitan Islam belum sampai tahun 2020 sudah bangkit, sebagaimana dikatakan oleh Qori tadi bahwa bagaimanapun Islam ini harus bangkit, dan selama kita berpegang kepada Quran dan Sunnah, insya Allah Islam akan tegak di muka bumi ini, khususnya di negeri kita ini. Amin. Bagaimana juga yang dibaca oleh Qori bahwa niat kita datang ke sini Allah tahu. Ya, dari surat Ali Imran 29 tadi itu, niat kita datang ke sini Allah tahu. Untuk itu maka mari kita mencoba untuk meluruskan niat. Bahwa di dalam mengikuti seminar ini betul-betul hanya ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk umat Islam ke depan. Itu saja niat kita, dan oleh karena itulah maka kalau kita nanti salah niat dalam hadir di sini, saya justru sangat prihatin, karena di dalam satu hadis panjang, ya, saya baca di Riyadhus Shalihin terjemahan itu, buku yang pertama, ada tiga orang yang mestinya secara liyah mati dia masuk surga, mereka masuk surga, tetapi ketiga-tiganya masuk neraka. Yang pertama ahli ilmu, yang kesana kemari menyampaikan dakwah, ya, mestinya kalau mati masuk surga. Yang kedua ahli dermawan, ahli harta yang menyampaikan hartanya untuk kepentingan Islam, untuk dakwah, untuk membantu kepentingan Islam, mestinya mati masuk surga, tetapi ternyata masuk neraka. Kenapa? ternyata mereka itu adalah salah niat. Yang ketiga, mereka yang mati dalam perjuangan membela agama mestinya mati syahid, harusnya masuk surga, tapi juga masuk neraka. Kenapa? Salah niat. Yang ahli ilmu, ketika dia berpidato di atas panggung, di dalam benaknya terbetik sedikit saja, biar dikatakan ahli ilmu dan orator, artinya yang pandai berpidato. Dan itu orang sudah ngalem bono, semua orang sudah menyanjung bahwa si fulan adalah ahli pidato, ahli ilmu, ahli syariah. Tetapi karena niatnya bukan untuk aku, maka diseret di wajahnya, dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga yang ahli harta, yang menyampaikan untuk berdharma. Karena niatnya bukan untuk kepentingan Allah, dia biar disanjung bahwa dia adalah dermawan, dan semua orang sudah menyatakan dia dermawan. Tetapi karena bukan untuk Allah, akhirnya diseret masuk neraka. Begitu juga yang terakhir, yang gugur di medan pertempuran, tapi karena niatnya hanya untuk disebut sebagai pahlawan, maka semua orang sudah memberikan gelar pahlawan, akhirnya diseret juga ke neraka. Sekali lagi kami berharap, mari kita meluruskan niat bahwa seminar ini mudah-mudahan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk umat Islam ke depan, dan kita di sini betul-betul mulus hanya untuk datang secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati kita bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimus salihat, wa bifadlihi ihtadal muhtadun, wa bi'adlihi dallad dalun. Asyadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, tanasakalahul mutanasikun, wa ta'abbadalahul muta'abbidun. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, aqama hadha ad-din ba'da an ayyadahul ansar wal muhajirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa kudwatina wa qurrata ayunina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صاحب الفضيلة الأستاذ هشام بحري من مصر الحبيبة حفظه الله yang sangat kita hormati, segenap alim ulama, tokoh masyarakat, Ustaz Aris Munandar, Ustaz Syihabuddin, Ustaz Nurwasono, dan Ustaz Amir Mahmud, Bapak Dr. Tunjung, Bapak Dedi, Abah Kasum, dan seluruh tokoh masyarakat, Ustadz Dahlan dari Majelis Ulama Indonesia, hadirin dan hadirat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, seluruh pengurus Dewan Syariah Kota Surakarta, tamu kita yang kita hormati, pembicara yang sangat kita muliakan dan kita rindukan, Ustaz Adian Husaini, Dr. MA, dan Ustaz Budi Azhar dari Jakarta, pembicara Trans TV, serta Ustaz kita dari Jogja, Ustaz Ridwan Hamidi, dan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan kita kecuali setelah menerima dinul Islam secara sempurna dan mengamalkan dinul Islam secara sempurna dan merefleksikan dinul Islam sebagai syariat dan manhaj dalam sebuah tatanan masyarakat dan negara. Beliau tidak wafat kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau apa yang Allah katakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Orang Yahudi pun mengetahui akan keagungan ayat ini dengan mengatakan kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, ya Amirul Mukminin, inna fi kitabika la ayat law unzilat alaina ma'asyiral yahud lattakhadnaha aidan. Sungguh ada dalam kitab Anda sebuah ayat, kalau diturunkan pada kami orang Yahudi kami jadikan sebagai hari raya. Amirul Mukminin bertanya, apa itu? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kalau orang Yahudi mengetahui kebesaran Quran, maka sudah semestinya kita lebih tahu dan lebih bangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak wafat kecuali telah mengumpulkan 110 ribu dari para sahabat untuk diajak haji bersama-sama dalam rangka ingin memesan kepada mereka supaya memelihara warisan besar ini. Maka Rasulullah dalam khutbah wada'nya pun mengatakan bagaimana beliau telah menegakkan al-haq dan menghapuskan seluruh kebatilan, dan beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahormati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Rasulullah menegaskan harga kehormatan jiwa muslim, sesungguhnya harta kalian dan jiwa kalian haram, sangat terhormat dan tidak boleh kalian rusak, seperti haramnya, seperti mulianya hari ini, bulan ini dan negeri ini. Dan Rasulullah pun mengumumkan penghapusan seluruh bentuk jahiliyah. Ala inna kulla syai'in min amri jahiliyati tahta qadami maudhu. Ketahuilah sesungguhnya seluruh urusan jahiliyah terhapus di bawah kakiku. Dan pertama yang kuhapus adalah riba jahiliyah. Dan riba jahiliyah yang kuhapus pertama kali ada ribanya Al-Abbas. Kemudian beliau mengatakan, seluruh balas dendam jahiliyah aku hapus. Dan pertama yang kuhapus adalah darahnya saudara saya sendiri yang dibunuh oleh Hudzaifah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesankan supaya dinul Islam ini kita jaga. Dan beliau mengatakan, falyuballigh asyahidu minkum al-ghaib. Hendaklah yang hadir menyampaikan orang yang tidak hadir. Dan alhamdulillah para sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Umar bin Abdul Aziz telah melaksanakan tugas secara baik sehingga tidaklah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian datanglah fitnah yang sangat dahsyat, fitnah seluruh orang Arab murtad kecuali Mekah, Taif dan Madinah. Sahabat besar Abu Bakar As-Siddiq tegas mengatakan, ayung qasuddin wa ana hayy, apakah dinul Islam didistorsi sementara saya hidup? Dan alhamdulillah dalam waktu yang cepat, kurang dari setahun, beliau berhasil mengembalikan seluruh orang-orang Arab ke pangkuan Islam lagi. Demikian juga Umar bin Al-Khattab dalam waktu kurang dari 2 tahun telah membebaskan Masjidil Aqsa dari orang-orang Kristen dan Yahudi. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Maka ketika kaum muslimin dalam keterpurukan dan merupakan sunnatullah, terjadi perputaran kondisi kaum muslimin ketika Allah menyebutkan tentang generasi para nabi dan para rasul, generasi keturunan nabi dan rasul, Allah mengatakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Dan akan datang, dan setelah itu datang generasi yang mereka mengikuti syahwat dan menyanyiakan sholat, dan mereka akan mendapatkan kesesatan. Tetapi kondisi itu tidak boleh berlalu begitu saja dan terus menerus berjalan begitu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tentang perpecahan umat yang menjadi 73 golongan, maka yang kita lihat bukan perpecahannya, tapi yang kita lihat ternyata di antara yang berpecah belah itu ada orang yang berada di dalam kebenaran, di dalam hadis yang mutawatir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqqi la yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta taquma as-sa'atu wa hum kadhalik. Tak henti-hentinya insyaallah taala sekelompok di antara umat ini yang tegak di atas kebenaran tidaklah membahayakan mereka orang yang mencuekin mereka atau orang yang menentang mereka, dan mereka selalu menang sampai hari kiamat. Itulah golongan satu yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai ta'ifatun mansurah, orang-orang yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kelompok ini terbuka bagi semua orang yang mau mengikuti syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Humul jamaah, mereka adalah al-jamaah. Al-jamaah yang dimaksudkan adalah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak, yaitu orang yang berada di dalam kebenaran dan sesuai dengan kebenaran walaupun anda sendiri. Siapa itu kebenaran itu dan apa itu kebenaran? Rasulullah mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, yaitu semua orang yang berada di atas konsep manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manhaj sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum maradu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Pendahulu-pendahulu pertama dari muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan mereka surga, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar, ma'asyiral muslimin. Dan mereka adalah as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam, mayoritas yang dimaksudkan adalah mayoritas ijma' para sahabat. Ijma' para sahabat, sehingga Allah pun menegaskan, wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana al-muhuda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul, telah jelas baginya petunjuk, dan mengambil jalannya di luar jalan orang-orang beriman, yaitu para sahabat, kami biarkan pilihan dia, apa yang dia pilih dari kesesatan, dan kami masukkan ke neraka jahannam dan sebaik-baik tempat kembali. Ma'asyiral muslimin, jadi sudah tegas bahwa para sahabat adalah khairul qurun, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan kita kebangkitan. Maka kita katakan kebangkitan Islam setelah keterpurukan merupakan sebuah keniscayaan, pasti bangkit. Siapa yang ingin bangkit akan dimuliakan oleh Allah, dan siapa yang tidak bangkit akan ditinggalkan, akan ditinggalkan rombongan yang menuju ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita semuanya akan yakin bahwa kebangkitan Islam harus, bagaimana tidak, puluhan ayat-ayat Al-Quran memberikan kabar gembira atas kebangkitan umat Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat innas wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Rasulullah pun mengatakan, basyiri hadhil ummah, berikanlah kabar gembira umat ini, berikan kabarlah umat ini bisana dengan ketinggian warif atau fiddin, dan ketinggian dalam dinul Islam wal khilafatu fil ard, tetapi syaratnya adalah keikhlasan. Faman amila lid dunya lam yakun lahu nasibun fil akhirah, siapa yang beramal untuk dunia maka tidak ada bagian untuknya di hari akhirat. Ma'asyiral muslimin, hari ini kita akan melakukan mengikuti seminar yang akan disampaikan oleh narasumber yang insyaallah wala nuzakki 'alallahi ahada, akan memberikan pencerahan yang luar biasa kepada kita semuanya. Dan akan kita mohon kepada sebagian yang hadir seperti Ustaz Ridwan Hamidi, seperti Ustaz Amir Mahmud, untuk memberikan tambahan insyaallah akan pelengkap apa yang akan disampaikan oleh narasumber. Tapi sebelumnya kami isyaratkan bahwa bahwa kebangkitan harus ada syaratnya. Pertama, kemauan untuk bangkit, keyakinan untuk bangkit, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan tafaqquh fiddin, pemahaman terhadap dinul Islam secara utuh, totalitas, menerima Quran dan sunnah secara totalitas, meneladani para sahabat sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai kebenaran dan jauh dari daripada kebatilan. Maka sifat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, hanifan muslima. Hanifan artinya yang lurus kepada kebenaran tetapi jauh daripada kebatilan. Walam yaku minal musyrikin. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi sifat-sifat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akan dimenangkan oleh Allah sebagaimana Allah katakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubattilannahum min ba'di khaufim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Iya. Kata Allah, Allah memberikan janji kepada orang beriman di antara kalian dan beramal soleh bahwa Allah akan memberikan kedudukan mereka di muka bumi ini sebagaimana Allah telah berikan kedudukan orang sebelum mereka, dan Allah akan teguhkan dinul Islam yang Allah ridhoi buat mereka, dan Allah akan mengganti rasa takut menjadi rasa aman. Syaratnya adalah loyalitas kepada kebenaran dan tegas terhadap kebatilan, dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat ketika ada fenomena orang-orang yang memunculkan qadariyah, yang mengingkari qada dan qadar dan mu'tazilah. Maka apa kata Ibnu Umar radhiyallahu taala an, akhbirhum anni bari'u minhum wa hum bura'u minni. Ketahuilah sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dari aku, sehingga mereka beriman dengan qada dan qadar. Mudah-mudahan pada hari ini kita tahu apa faktor-faktor kebangkitan dan apa faktor-faktor yang menghambat kebangkitan itu, sehingga kita menghindari faktor-faktor yang menghambat kebangkitan. Di antaranya adalah aliran-aliran sesat yang Umar Ibnul Khattab mengatakan, sayangkudul islami urwatan-urwatan man asha fil islami walam ya'rif jahiliyah, akan menghancurkan Islam satu tali demi tali, orang yang hidup dalam Islam tapi tidak tahu jahiliyah. Mudah-mudahan hari ini jelas apa faktor yang menghalangi kita bangkit sehingga kita hindari, dan faktor yang mendorong kita bisa menang. Ma'asyiral muslimin, kalau ada dalam hadis sahih, sesungguhnya Rasulullah telah menjanjikan umat ini setiap penghujung 100 tahun orang yang yang memperbarui dinul Islam, yang memurnikan dinul Islam, maka pikiran kita apa? Jangan pikiran kita siapa ya kira-kira. Maka mari kita katakan insyaallah kita bagian orang-orang yang menjaga kemuliaan dinul Islam, dan kita berharap mudah-mudahan kita semuanya sebagai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah untuk menjanjikan kemuliaan, untuk memelihara kemuliaan Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, fal yuballigh asyahidu minkum al-ghaib. Cukup sekian, mudah-mudahan penjelasan apa yang kita sampaikan ini akan diperjelas lagi secara sempurna oleh dua narasumber kita, ustaz kita, yaitu ustaz Adian Husaini dan ustaz Budi Azhar, dan insyaallah akan dilengkapi dengan beberapa asatidzah dan tokoh yang memiliki otoritas dalam bidang ini insyaallah taala. Terima kasih kepada seluruh pihak dan terima kasih kepada dukungan Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan, yang alhamdulillah hampir saja kita tidak bisa menempati tempat ini, tapi masya Allahu fa'al, apa yang Allah kehendaki terjadi, dan alhamdulillah kita semuanya hari ini bisa melakukan seminar di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Cukup sekian dan mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu falamudillalah, faman yudlil falan tajida lahu waliyan mursida. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa ja'al fa'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man adana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para hadirin peserta seminar akbar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pembicara kita yang dimuliakan oleh Allah yang datang dari Jakarta, yang sudah hadir di hadapan kita semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para tokoh dari berbagai elemen yang berkesempatan hadir di kesempatan ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, atas puji dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, pagi hari ini Allah mempertemukan kita untuk bersama-sama membahas satu persoalan, fenomena yang tengah terjadi pembicaraan hangat di dunia kita ini. Bahkan pembicaraan tentang kebangkitan Islam ini tidak saja oleh umat Islam, tapi justru yang menjadi kegundahan, menjadi kerisauan itu adalah datang dari musuh-musuh agama kita ini. Adalah Badan Keamanan Nasional Amerika di akhir tahun yang lalu mengeluarkan sebuah maklumat yang laporan yang disampaikan kepada Obama, yang di dalam laporan tersebut itu menyampaikan bahwa pada tahun 2025 umat Islam akan mendeklarasikan kembalinya kekuasaan Islam dengan al-khilafah al-islamiyah ala minhajin nubuwah. Takbir! Takbir! Dan begitu juga wakil permusyawaratan rakyat Rusia, superpower kedua yang kemudian dalam sebuah tulisannya menyampaikan bahwasanya pada tahun 2020 dunia ini akan menyaksikan peradaban baru yang akan tumbuh di dunia ini, yang akan membentang dari timur Cina sampai ke Atlantik, dan nama peradaban baru itu bernama Khilafah Al-Islamiyah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mudah-mudahan kehadiran kita di sini menyadarkan kepada kita bagaimana strategi untuk memperoleh kemenangan, strategi untuk memperoleh kemenangan itu, dan bagaimana peluang-peluang yang kita bisa ambil untuk memperoleh kemenangan tersebut. Karena kita semua bermunajat kepada Allah agar kemenangan itu segera diraih oleh umat Islam, dan kita mudah-mudahan bisa mengenyam kemenangan itu dan menjayakan Islam kembali. Allah menggunakan tangan dan kaki kita serta pikiran kita untuk menjayakan agama Allah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana para ulama dunia memahami persoalan ini? Mari kita saksikan sebentar slide yang akan kita sampaikan dari Syekh Jindani. Bagaimana para ulama dunia memandang perkembangan yang akan terjadi ini? Kami persilahkan. Iya, beliau ini adalah di antara para tokoh ulama dunia yang menjadi incaran Amerika Serikat karena selalu menggelorakan di dalam semangat berjuangnya. Beliau pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Yaman, tapi kini memimpin umat untuk bersama-sama menyongsong kemenangan umat Islam itu kembali. Barangkali terjadi kesalahan teknis, saya ingin menyampaikan saja. Dalam pidato beliau ini, beliau menyampaikan yang pertama mengingatkan tentang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Islam ini akan mengalami 5 babak kepemimpinan. Yang pertama adalah babak pertama disebut dengan babak nubuwah, dan itu sudah terjadi di mana kita selama 23 tahun dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian babak kedua kita dipimpin oleh para khulafaur rasyidin, dan itu juga sudah berlangsung. Babak yang ketiga kita akan dipimpin oleh Mulkan Ad, raja-raja yang menggigit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasumiyal Ad, dan disebut dengan raja yang menggigit karena para raja-raja itu tidak pernah melepaskan kekuasaannya kecuali mewariskan kepada anak keturunannya. Dan babak yang keempat, kita sedang hidup di zaman yang disebut dengan Mulkan Jabariyah. Para ulama dunia dalam berbagai pertemuan, di antaranya diwakili oleh Syekh Zindani ini, beliau menyebutkan bahwa kita saat ini sedang hidup di zaman penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Dan kita tinggal satu fase lagi yang kemudian disebut di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan munculnya kembali kekuasaan Islam berdasarkan pada konsep kenabian itu. Dan para ulama dunia telah memberikan kesepakatan bahwa itu sedang berada di tengah jalan, bahwa proses itu sedang berproses di tengah jalan. Maka apa-apa yang tengah terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Irak, di Afghanistan, di Syria, dan di berbagai belahan dunia yang lain, kita cukup mewaspadai dan perlu mewaspadai bahwa itu bagian dari proses akan kembalinya lagi khilafah al-islamiyah ala minhajin nubuwah. Takbir. Takbir. Ya, terima kasih. Inilah sebagai prolog yang perlu saya sampaikan kepada semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang utuh dalam memahami persoalan ini. Kalau kita bertemu di tempat ini, tidak lain adalah kita menjadi bagian dari dunia Islam ini yang sedang ada biduk untuk terjadinya. Kemenangan-kemenangan itu datang di berbagai kota. Kesadaran-kesadaran itu datang di berbagai negara. Dan termasuk di antara kita akan menyongsong kemenangan tersebut. Mudah-mudahan dari para narasumber ini nanti bisa memberikan langkah strategi yang menarik untuk kita ikuti bersama-sama, supaya kita bisa mengambil peran yang lebih positif untuk mengambil itu. Kami persilahkan untuk menyingkat waktu kepada pembicara pertama, narasumber pertama. Beliau adalah Al-Ustaz Budi Asyari, yang kita kenal, sering kita lihat di Trans 7. Beliau adalah pengasuh dari sebuah program yang sering kita lihat, yaitu program Hasanah, yang pernah menggegerkan di Indonesia ini karena pernah mengeluarkan laporan tentang Idul Ghadir Khum. Sangat luar biasa. Mari kita ambil ilmu-ilmu beliau dan mudah-mudahan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Fal yatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimu shalihat. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur saya bersilaturahim di tempat ini, bersilaturahim dengan para tokoh masyarakat, para ulama, masyaikh, dan bersilaturahim dengan guru saya, Dr. Mu'in, untuk bisa mendialogkan tentang kebangkitan kita, kebangkitan muslimin hari ini. Saya akan coba menguraikannya dalam waktu yang singkat, setengah jam, untuk menyampaikan. Sebenarnya saya menuliskan makalah, tapi mohon maaf mungkin baru semalam saya kirim. Saya akan menyorotinya dari sudut pandang sejarah. Hanya ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, berbicara tentang masalah bagaimana sesungguhnya semua sebab kejatuhan daulah-daulah Islam yang pernah ada dalam sejarah, semua ada di kita hari ini. Dan itulah mengapa kita jatuh hari ini. Saya ulangi, jadi semua sebab yang menyebabkan jatuhnya semua daulah Islam itu, semua unsur itu ada di tubuh kita hari ini. Itulah mengapa kita jatuh. Tapi poin yang kedua adalah semua sebab kebangkitan perlahan mulai terlihat pada kita hari ini. Salah satunya adalah kehadiran kita di sini. Suasana yang seperti ini, perbincangan masyarakat muslim hari ini, kembalinya bergelora Al-Quran disuarakan di masyarakat, belum terlihat 30 tahun lalu di negeri ini. Bahkan mungkin 20 tahun lalu belum semarak hari ini. Dan seterusnya. Barulah yang ketiga, sebenarnya saya hanya ingin memberikan sebuah contoh yang ini menjadi koreksi buat kita nanti. Sebenarnya seperti apa posisi kita hari ini dengan rencana kebangkitan yang memang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau masih hidup, seperti disampaikan Ustaz Aris tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi tentang lima fase zaman yang akan dilalui. Dan sebagian sudah berlalu, empat sudah berlalu, tinggal satu yang akan segera hadir, itu untuk kita semua dan kita menjadi bagiannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sesering bagian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama sejarah itu sudah banyak yang menulis tentang buku-buku tentang sebab kejatuhan. Di antaranya adalah seorang ulama Mesir, saya yakin beliau hadir, tahu, Syekh Hisham tahu, bahwa Dr. Abdul Halim Uwais rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'ah. Dr. Abdul Halim Uwais adalah orang yang sangat banyak menulis tentang sebab kejatuhan negeri-negeri Islam. Di antaranya buku beliau Dirasah li suqut 30 daulah Islamiyah, atau juga ada buku beliau At-Takatsur al-Madi wa atharuhu fi suqutil Andalus, dan seterusnya. Jadi Dr. Abdul Halim Uwais adalah orang yang sangat banyak menulis tentang mengapa negeri-negeri itu jatuh. Bahkan dalam salah satu tulisan beliau, beliau mengkaji 30 daulah Islam yang sudah jatuh, itu apa sebabnya. Dan selalu ada benang merahnya. Selalu ada benang merahnya. Selalu ada kesamaan antara satu negara dengan negara yang lain. Saya tidak membahas itu panjang lebar karena itu bukan pembahasan kita. Tapi saya ingin supaya kita tahu bahwa kalau ini penyakitnya, mari kita sembuhkan, mari kita obati. Supaya kita tahu di mana sakitnya, di mana lubangnya, agar tidak menjadi keledai yang jatuh pada lubang yang sama. Saya hanya ingin sebutkan beberapa poin, yang poin ini mudah-mudahan menjadi penyadar kita bahwa karena inilah kita jatuh. Saya tidak sebutkan semuanya. Baru nanti kita akan melihat bagaimana umat ini, bagaimana sejarah hadir, dan itu menghadirkan untuk kita semuanya. Bagaimana dulu Islam yang sempat jatuh kemudian naik kembali. Nah, kenaikan itulah yang sebenarnya harus dipelajari karena di situ kita posisi kita sekarang. Di antara yang ingin saya sampaikan tentang masalah sebab kejatuhan itu adalah yang sudah disampaikan berulang-ulang dari depan tadi dari para masyayikh kita termasuk Dr. Mu'in tentang rusaknya akidah, bermunculannya aliran sesat. Bacalah kejatuhan Baghdad sebagai pusat ibu kota dunia saat itu, kota nomor satu di dunia. Baghdad satu, pusat peradaban dunia. Sangat tidak masuk akal kalau Anda bayangkan peta, Baghdad posisinya di Irak. Kemudian pasukan Tatar Mongol itu posisinya di Mongol. Mana mungkin dari Mongol masuk ke Baghdad ke Irak dan tidak ada yang melawan, padahal dia melewati pasukan Mongol ini melewati sangat banyak negeri-negeri Islam. Tapi begitu mudahnya dia masuk ke Baghdad. Habis, hancur lebur. Dalam waktu hanya 40 hari, korbannya tercatat 1 juta muslim. Ini perang terbesar. 40 hari, 1 juta muslim mati. Hancur lebur Baghdad. Saat itu yang hadir, bayangkan yang dihancurkan bukan hanya itu. Yang dihancurkan adalah unsur peradaban penting, ilmu. Kita tahu bagaimana buku menjadi jembatan di sungai Dijlah itu. Dan seterusnya, silakan nanti dibuka selebar apa sungai Dijlah, sedalam apa, sampai dia dengan buku itu bisa dilewati kuda. Itu yang membuat kebangkitan, ilmu itu. Sebabnya adalah Di antara sebab pentingnya adalah keberadaan Perdana Menteri di Baghdad. Perdana Menteri Daulah Abbas ya, yang bernama Muayyaduddin Ibnu Al-Qami, Syi'i. Muayyaduddin Ibnu Al-Qami adalah Syiah, tapi dia menjadi Perdana Menteri. Maka ini menjadi pelajaran buat kita semua, Pak. Dan bukan sebuah kebetulan ketika Syiah pun di negeri ini mulai dibicarakan, dan bahkan mulai menyebarkan konsepnya, kemudian akhirnya kita harus berhadapan dengan mereka. Bayangkan kalau mereka sudah sampai di posisi itu, yang terjadi seperti Baghdad. Ibnu Al-Qami itulah yang merencanakan dengan sangat matang, sampai Mongol masuk dan semua habis. Dia mulia, mulia di mata Mongol, makanya dia tetap nanti diangkat menjadi bagian dari kepemimpinan Mongol. Kalau antum mau tahu pengkhianatan, mesti modelnya begitu. Saat dia bersama kita, umpamanya, tapi begitu bersama musuh, ternyata dia juga mulia, itu pengkhianatan. Muayyaduddin Ibn Al-Qami, Syiah. Kalau kita baca sejarahnya Turki Utsmani, Turki Utsmani berkuasa sekitar 5-6 abad, dan itu adalah kekhilafahan terakhir yang dimiliki oleh muslimin di muka bumi, sampai kita hari ini kita kehilangan induk. Turki Utsmani jatuh pun dicatat oleh para ulama, salah satu sebabnya adalah ketika pemahaman sesat sufi membuat muslimin tidak lagi mau berjihad. Karena yang terjadi adalah akan membicarakan tentang sudahlah, urusi tazkiyatun nafsnya, pensucian jiwanya, zikirlah, melawan hawa nafsu adalah jihad terbesar, dan seterusnya. Selalu itu menjadi bahasan. Bahwa tazkiyatun nafs tidak salah. Memang itu bagian dari yang penting dalam Islam. Tetapi ketika itu harus dibenturkan dengan jihad fisabilillah, efeknya adalah Turki Utsmani jatuh. Itu diantaranya satu. Nanti begitu juga, kelompok-kelompok Khawarij itu melelahkan daulah Islamiyah. Antum kalau baca sejarah Khulafaur Rasyidin, bahkan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berhadapan dengan Khawarij sampai dalam perang besar terakhir yang Khawarij habis di perang Nahrawan, melelahkan sahabat, lelah muslimin berhadapan dengan mereka. Dikafir, mereka mudah mengkafirkan orang, menghalalkan darah siapa saja, dan kita tahu Nabi sudah menyampaikan tentang kelompok sesat yang satu ini. Kalau dari secara penampilan luar biasa, mereka kelihat ahli ibadah, ahli, dan Nabi sudah sampaikan itu. Tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim wa tilawatakum bi tilawatihim. Kalian merasa rendah, merasa jatuh kalau membandingkan sholat kita dengan sholatnya orang-orang Khawarij. Mereka lebih hebat. Puasa kita dengan puasa mereka, tilawah kita dengan tilawah mereka. Tapi mereka adalah kelompok sesat. Dan memang melelahkan negara Islam. Ali bin Abi Thalib, subhanallah, sampai, dan ini memang konsep besar yang disampaikan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aliran sesat. Kemudian, kalau tadi saya sampaikan salah satu bukunya Dr. Abdul Halim Uwais tentang masalah At-Takatsur Al-Madi wa Atharuhu fi Suqutil Andalus, itu buku artinya adalah berlomba menumpuk harta dan dampaknya bagi kejatuhan Andalus. Itu selalu poin nomor dua. Itulah mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayatkan Bukhari dan Muslim, Nabi bersumpah, wallahi mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum fatuhlikukum kama ahlakatkum. Nabi SAW mengatakan, demi Allah, saya tidak takut kalau kalian miskin di hadapan sahabat. Yang saya takut dibuka dunia di hadapan kalian, kemudian kalian berlomba untuk mendapatkan dunia, sebagaimana orang sebelum kalian berlomba mendapatkan dunia, dan kalian hancur oleh dunia, sebagaimana dulu mereka pun hancur oleh dunia. Berlomba dalam masalah harta. Hadirin dirahmati Allah, saya bacakan satu surat. Ini masih diabadikan suratnya di dalam arsip di Spanyol hari ini. Ini ketika terjadi pengkhianatan penyerahan kota Granada. Perlu teman-teman ketahui bahwa Andalus itu kota terakhir yang dimiliki adalah kota Granada. Inilah kota yang bertahan 250 tahun saat seluruh kota Andalus sudah jatuh ke tangan kerajaan Kristen. Kristen Castile dari utara yang bergabung dengan Aragon. dengan pernikahannya Fernando dan Isabella. Fernando dan Isabella. Tapi kemudian jadi masalah adalah Granada itu bukan menyerah karena diserbu perang besar, bukan, tapi pengkhianatan. Pengkhianatan itu diskenariokan oleh 3 orang plus 1 pemimpin tertingginya, pemimpin muslimin saat itu. 3 orang, nanti akan kita bahas di belakang ada pembahasannya. 1 adalah 2 orang adalah seorang menteri dan 1 ahli fikih. Ahli ilmu. Satu ini. Jadi 3 orang ini yang ngasih dalil 1. Yang 2 ini merekalah yang merencanakan pengkhianatan. Saya bacakan surat, ini langsung bahasa Indonesia ya. Surat ini ditulis oleh 1 dari 2 menteri, ada namanya Abul Qasim Al-Malih, ada namanya Yusuf bin Kamasyah, kalau ini Al-Faqih Al-Baqini. Ini suratnya Yusuf bin Abul Qasim Al-Malih, ini menteri pengkhianat yang mengirim surat kepada si Raja Fernando dan Ratu Isabella. Surat yang menunjukkan bahwa dia memang bermain di balik layar walaupun masyarakat muslim tidak tahu. Dia mengatakan, saya bersumpah demi Allah dan demi syariat bahwa jika saya mampu memikul Granada di pundak saya, pasti akan saya bawa ke tuan-tuan yang mulia. Ini keinginan saya. Allah akan membinasakan saya jika saya berdusta. Sebagaimana saya berharap dari Allah, urusan ini berakhir dengan baik. Terbebas dari kaum gila itu. Lihat banyak kan? Siapa yang dimaksud kaum gila? Yang dimaksud kaum gila adalah masyarakat muslim, mujahid, masyarakat yang punya iman, yang menolak Granada diserahkan kepada Kristen. Itu yang oleh Abdul Qasim Al-Malik disebut orang gila. Dan saya berharap Anda yakin bahwa saya adalah pembantu mulia yang tulus untuk tuan-tuan terhormat. Tapi sayangnya, pemahaman penduduk kota ini belum matang dan belum terbuka. Kalimat itu diulangi hari ini. Jadi bagi muslim yang mempertahankan imannya dianggap tidak terbuka. Inilah salah satu bentuk. Dan faktornya apa? Faktornya murni hanya karena ingin urusan dunia. Masing-masing ingin pertahankan. Andalus tidak pecah menjadi lebih dari 20 negara kecil. Ad-Duailan. 20 negara kecil kecuali karena muncul raja-raja kecil yang masing-masing ambisi kekuasaan dan dunia masing-masing. Begitu pula, kalian bisa lihat hari ini, asal setiap orang punya ambisi dengan dunia pasti kita pecah. Ini yang Umar nangis radhiyallahu anhu. Umar ketika penaklukan Persia dan Romawi, kemudian Umar radhiyallahu anhu didatangkan banyak sekali perhiasan, harta, emas, perak dimasukkan, diperlihatkan di Masjid Nabawi. Umar nangis. Sampai ada orang berkata, kenapa nangis Umar? Kenapa kita tidak bersyukur? Bukankah ini yang dijanjikan Nabi? Inilah kemenangan itu. Kalimat Umar, perhatikan. Umar mengatakan, wallahi, demi Allah, karena inilah kalian bertikai. Karena ini kalian akan berantem. Baik. Ada berikutnya adalah, ada ulama. Ulama yang tidak punya peran, malah jahat. Penyebab kejatuhan, Pak. Ulama artinya maksud saya bukan ulama yang takut pada Allah, tetapi adalah mereka yang punya ilmu agama banyak. Yang tadi saya sampaikan, Al-Faqih Al-Baqini itulah yang menjual Andalus. Dialah yang memberikan dukungan-dukungan itu. Jadi jangan dipikir tadi bahwa betul seperti disampaikan oleh Ustaz Dahlan tentang bagaimana yang ahli ilmu pun terancam neraka. Ketika tadi, masalah keikhlasan. Dan bukan hanya itu, akhirnya para ulama, para ahli ilmu, itu tidak memainkan perannya yang besar. Saya bacakan kalimatnya Imam Ibnu Hazm, rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Hazm, rahimahullah ta'ala, itu hadir di kebangkitan Andalus kedua. Karena Andalus itu saya sebut bangkit 2 kali. Yang pertama waktu Tariq bin Ziyad masuk, pertama, itu sekitar tahun 100. Kemudian Islam besar sampai 400 tahun kurang lebih. Kemudian jatuh. Andalus jatuh. Muslimin pecah. Tadinya bersatu menjadi lebih dari 20 negara. Setelah itulah itu jatuh. Dan tokoh-tokoh yang membangkitkan kembali, naik kembali. Itu diantaranya adalah Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Hazm rahimahutaala lihat kalimat ini untuk kita semua para ahli ilmu, untuk penuntut ilmu. Beliau mengatakan, cara kita lepas dari fitnah yang menimpa Andalus adalah menahan lisan. Tahan lisan. Kalau mau bangkit, tahan lisan. Ini kalimat beliau. Karena beliau yang membangkitkan Andalus nantinya. Ada Imam Ibnu Hazm, ada Abdul Walid Al-Baji, kemudian ada Ibnu Abdul Bar rahimahumullah ta'ala. Inilah tiga tokoh di balik kebangkitan Andalus, hingga Andalus masih bisa bangkit 400 tahun berikutnya. Memimpin Andalus. Ini tiga tokoh besarnya. Ditambah nanti pemimpin besar dari Maroko yang bernama Yusuf bin Tashfin. Dia mengatakan bahwa tahan lisan untuk kita lepas dari semua fitnah yang hadir hari ini di Andalus ini. Kecuali dari satu hal. Dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan tahan lisan kalian kalau amar ma'ruf nahi mungkar. Keluarkan lisan kalian. Tapi, kata beliau, sangat disayangkan. Banyak penuntut ilmu yang tidak menahan dirinya dari apapun. Selalu keluarkan kalimat. Tapi justru mereka menahan diri dari amar ma'ruf nahi mungkar. Terbalik. Kalau beliau mengatakan, kalau setiap orang yang menolak dengan hatinya berkumpul di sini, menolak dengan hatinya, artinya menolak semua kekalahan, kejatuhan ini, menolak Kristen itu, karena waktu itu mereka berhadapan dengan Kristen. Kalau berkumpul di sini semua, mereka tak mampu mengalahkan kita. Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Ini kesedihan beliau. Abu Walid Al-Baji rahimahullah ta'ala, salah satu ulama besar yang juga bersama beliau menghadirkan, itu belajarnya di timur, Pak. Jadi belajar dulu sekolahnya di timur, karena Islam besar di timur, di Baghdad dan Syam segala macam. Kemudian beliau pulang ke Andalus, kaget, negerinya berantakan, kacau. Disitulah kemudian dia memulai, bahkan memberikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada semua raja-raja kecil yang sudah menguasai, sudah memecah Andalus menjadi puluhan kota itu. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa akhirnya setelah itu semua, jihad pun telah digantikan oleh hiburan. Hiburan. Jihad telah berganti dengan hiburan. Ini saya bacakan langsung mengapa tadi kembali kepada peristiwa tanggal 1 Safar tahun 656 Hijriah, di mana Baghdad luluh lantak hancur oleh pasukan Mongol. Ini saya bacakan kalimatnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Pak, dalam Al-Bidayah wa Nihayah, beliau lihat mengatakan, Tatar mengepung istana khalifah di Baghdad dan menghujani dengan panah-panah api. Hingga terkenalah seorang wanita yang sedang bermain dan menghibur di hadapan khalifah. Negeri lagi dikepung pasukan kafir. Kafir lagi datang. Lihat, khalifah lagi nonton joget. Mulai, itu kejadiannya. Kemudian wanita itu bernama Arafah. Panah melesat dari salah satu jendela. Membunuhnya saat ia sedang menari di hadapan khalifah. Khalifah terkejut dan sangat marah. Dia mengambil anak panah yang menancap. Ternyata tertulis di anak panah, ini sengaja ditulis oleh Hulagu itu, pasukan Mongol, tertulis di anak panah, jika Allah ingin menjatuhkan ketentuannya, arti takdirnya. Ini orang kafir sok tahu tentang Islam ini, Pak. Dia bicara tentang Islam ini. Jika Allah ingin menjatuhkan ketentuannya, dia menghilangkan akal dari orang-orang yang berakal. Dia enggak berakal, memang tidak berakal. Negeri dikepung, dia menikmati tarian. Maka khalifah pun memerintahkan untuk menambahi penghalang hingga banyak sekali penutup di istana khalifah. Bukannya dia umumkan jihad, dia malah tutup serapat-rapatnya istana. Itu yang terjadi. Dan itulah saat seperti itulah Perdana Menterinya Syiah tadi itu. Selalu begitu, ketika pemimpin lemah maka seperti itu Perdana Menterinya. Maka dari itulah hiburan itu sebenarnya adalah sebuah fenomena kejatuhan muslimin. Kalau masyarakat, nih kalimat saya, kalau masyarakat ini lebih menghormati dan menghargai hiburan dibandingkan ilmu dan ahli ilmu, maka itu bukti masyarakat jatuh. Islam tidak akan bangkit kecuali dengan kembali pada ayat pertama, Iqra bismi rabbik. Baca. Itu ilmu, Pak. Ada satu buku yang juga sangat bagus tentang Andalus, Pak. Tulisannya Dr. Tariq Swedan tentang Al-Andalus At-Tarikh Al-Musawwar. Di mukadimahnya beliau mengatakan begini. Salah seorang ulama muslimin di abad ini berkata, tanyakan kepada sejarah, bukankah redupnya bintang peradaban kita tidak terjadi kecuali pada hari bersinarnya bintang para artis. Kelas jelas kalimatnya, Pak. Itu penyebab kejatuhan. Itu penyebab kejatuhan. Kemudian akhirnya pembahasan terakhirnya, kekhilafan semua peradaban Islam yang naik turun itu terakhir ditutup oleh Yahudi. Dan inilah peradaban Yahudi itu. Hari ini peradaban Yahudi. Turki Utsmani tutup oleh Mustafa Kamal, Yahudi Donama, dan kemudian sampai hari ini kita belum bukanya. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa poin. Saya sampaikan ada beberapa poin tadi. Itu adalah tentang kurang lebih poin yang menurut saya adalah sesuatu yang perlu kita dengar hari ini dari sekian banyak poin disampaikan para ulama kita. Kemudian sejarah, saya ingin menyampaikan tiga poin sejarah dalam waktu yang singkat. Bagaimana setelah semua kejatuhan itu muncul orang-orang yang bisa membangkitkan kembali. Dan itu keberadaan kepentingan kita hadir hari ini. Bagaimana sudah jatuh. Andalus pecah belah, berantakan semuanya, timur dari mulai Bani Muawiyah, masyarakat Bani Abbas ya, berantakan jatuh. Selalu ada yang bisa membangkitkan kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga yang saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang tadi Imam Abdul Walid Al-Baji, Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar, kemudian bekerja sama dengan Yusuf bin Tashfin. Yusuf bin Tashfin adalah pemimpin Murabitin, itu adanya di daratan Eropa bagian utara. Karena kita tahu dari Maroko itu sudah terlihat daratan Spanyol, dan itu nyebrang sedikit, Selat Gibraltar itu nyebrang masuk ke Andalus. Dan Yusuf bin Tashfin adalah penguasa di Afrika Utara, dan saat itu sebenarnya seluruh ulama Islam di dunia itu sangat prihatin terhadap keadaan Andalus yang sudah pecah belah. Bahkan di timur keluar fatwa-fatwa para ulama besar, termasuk antaranya ada Syekh Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kemudian Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala. Itu ulama-ulama besar di timur itu memberikan sebuah fatwa yang membuat Yusuf bin Tashfin berani menyeberang, bahkan kalaupun harus terjadi pertumpahan darah, maka kamu harus masuk untuk menyatukan muslimin, karena ancamannya adalah Kristen dari arah utara. Dan tugas para ulama, Abdul Walid Al-Baji, Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar, itu menyadarkan dengan ilmunya, menyampaikan ilmu ke masyarakat. Masyarakatnya sudah malas belajar, Pak. Malas berilmu, apalagi malas berjihad, itu sudah pasti. Berilmu saja duduk malas. Untuk itulah seharusnya, ini juga pelajaran buat kita, bahwa para ahli ilmu hari ini, jangan melakukan hal kecil-kecil yang bisa dilakukan orang lain. Kalau dalam bahasa yang aplikatif hari-hari, saya sering sampaikan, teman-teman umpamanya, teman-teman lulusan Libya, teman-teman lulusan Timur Tengah, mengapa harus menghabiskan umurnya hanya untuk ngajar bahasa Arab? Ngajar bahasa Arab gak perlu ke Timur Tengah, Pak. Tidak perlu sampai harus selesai syariah Libya. Sayang, ilmu antum luar biasa. Orang perlu mendapat panduan itu. Kan itu contohnya. Jadi kalau kemudian hanya ngajar bahasa, bukan tidak boleh, silakan. Tapi kalau Anda habiskan usia untuk itu, tidak ada yang bisa membaca kitab-kitab yang bisa antum baca itu. Karena para ulama harus berkarya besar. Dia melakukan hal-hal yang besar yang bisa dia ambil. Begitulah sampai kemudian dia bekerja sama. Dia menyadarkan, dia datangi satu persatu pemimpin yang raja-raja kecil itu, kemudian disampaikan tentang bahaya perpecahan, pertikaian dan segala macam. Kemudian ada juga pembahasan tentang Abu Musa Musa bin Abi Ghassan dengan Saifuddin Qutuz rahimahullah. Musa bin Abi Ghassan itu, nanti saya minta antum coba baca, ini orang yang terzolimi oleh sejarah Bukan sejarah yang mendolimi, kita yang mendolimi, Pak. Ini orang besar, mujahid hebat, tapi kita nyaris tidak pernah mengenal namanya. Musa bin Abi Ghassan. Musa bin Abi Ghassan itu hadir di hari-hari terakhir kejatuhan Granada. Saat itu semua sudah ada, pengkhianat 4. Pemimpin tertinggi, 2 menteri, 1 ahli fikih. 4, Pak. 4 pengkhianat besar ini semua memimpin. Datang Musa bin Abi Ghassan. Saya bacakan kalimatnya Musa bin Abi Ghassan. Dia mengatakan, jangan serahkan Granada. Biarkan kami berjihad fisabilillah. Biarkan kami berperang fisabilillah. Jangan menipu diri kalian sendiri. Jangan menyangka kalau Nasoro akan memenuhi janji mereka. Karena Nasoro mengimini janji. Udah serahkan saja Granada. Nanti kalian akan kami pertahankan. Tidak kami ganggu masjid kalian. Musa mengatakan tidak. Mereka tidak akan penuhi janji. Jangan bersandar pada besarnya kerajaan mereka. Kematian hanya sedikit dari ketakutan kita. Artinya kalau cuma mati, simple buat kami. Yang lebih dari itu bukan mati. Di hadapan kita ada penjarahan kota-kota kita dan penghancurannya, pengotoran masjid-masjid kita, perobohan rumah-rumah kita, pemerkosaan istri-istri dan putri-putri kita. Di hadapan kita dosa keji, fanatisme buas, cambuk dan belenggu rantai. Di hadapan kita penjara, siksaan dan pembakaran. Kalimatnya sangat kuat, Pak. Itu di hadapan mereka. Tapi namanya orang sudah buta, sudah syahwat yang bicara. Musa bin Abi Ghassan membentur tembok syahwat. Akhirnya Musa kata, dia gerakkan timnya, kemudian mereka syahid semua fisabilillah. Musa bin Abi Ghassan rahimahullah ta'ala. Saifuddin Qutuz juga sama. Ini di zaman yang berbeda. Tadi ketika pasukan Mongol memporak-porandakan Baghdad, dan setiap kota yang didatangi oleh pasukan Tatar, mereka dikirimi surat oleh panglima Tatar. Asal surat dibaca oleh pemimpin daerah itu, langsung pemimpin daerah itu nyerah. Cuma baca suratnya pasukan Tatar. Memang saat itu Tatar itu dianggap sebagai masyarakat aneh yang tiba-tiba datang dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Itu yang terjadi. Sehingga sampailah surat itu diterima juga oleh Saifuddin Qutuz yang merupakan pemimpin besar Mesir. Maka Mesir layak berbangga, Pak. Saifuddin Qutuz rahimahullah ta'ala. Beliau dapat surat. Begitu dapat surat, dia sampaikan di panglima-panglimanya. Ini saya dapat surat dari Mongol. Dia mengancam kita dan minta menyerahkan Syam, Palestina, dan Mesir. Panglima-panglimanya malah mengatakan, udah nyerah saja. Sama, Pak, sama persis. Mental jatuh, kayak kita hari ini. Kita susah bangkit hari ini. Setiap disampaikan tentang sejarah Islam, orang bilang itu dulu, Pak. Zaman kita beda, Pak. Keadaan berbeda, apanya yang beda? Matahari masih sama, bumi masih sama. Sunnatullah berjalan, Quran sunnah masih ada. Kita seringkali berkata itu beda zamannya, beda keadaannya, tidak mungkin. Kita bangsa kalah, Pak. Untuk itulah kemudian itu yang harus dihadirkan. Nah, apa kalimat Saifuddin Qutuz? Begitu panglima-panglimanya menyarankan untuk menyerah. Ini kalimatnya. Saya langsung yang akan hadapi Tatar, wahai para pemimpin muslimin. Sekian lama kalian telah makan dari Baitul Mal. Kan mereka digaji oleh negara. Sementara sekarang kalian benci perang. Saya pasti berangkat. Siapa yang memilih jihad akan bersama saya. Siapa yang tidak memilih itu, pulanglah ke rumah kalian. Sangat kuat kalimatnya. Berangkat. Saifuddin Qutuz, panglimanya pun akhirnya berangkat. Wong, yang pemimpin mereka berangkat. Berangkat, mereka masuk menghadang pasukan Tatar. Ketika mereka masuk ke Palestina, terjadilah perang besar yang kita kenal, Ain Jalut. Dan disitulah semua dunia Islam tahu bahwa Tatar bukan pasukan yang tidak bisa dikalahkan. Hanya perlu seorang Saifuddin Qutuz rahimahullah ta'ala. Harus ada orang yang nekat begitu, berani, Pak. Ternyata baru tahu, mati panglima Tatar di Bisan. Di dekat Ain Jalut. Mati, Pak. Kalah. Setelah itu baru dunia Islam tahu, oh ternyata mereka pasukan bisa dikalahkan. Hari ini kita semua serba nyerah, Pak. Oh, sekarang peradaban, serba canggih, serba ini, serba itu, modern. Kemudian kita bilang, kita kan gak punya apa-apa, kita tidak bisa. Buktikan, hadirlah seorang Saifuddin Qutuz rahimahullah ta'ala. Seperti disampaikan oleh guru saya, Dr. Mu'in tadi, bahwa kalau ada disebutkan mujaddid di setiap awal 100 tahun, mengapa tidak kita yang mengatakan, itu saya. Itu kita di bidang kita. Bukan kita bertanya siapa ya orangnya, tapi kita orangnya. Waktu saya sudah habis nampaknya. Mohon maaf sebesar-besarnya, insya Allah nanti dibaca selanjutnya di makalah yang saya buatkan. Mohon maaf Ustaz Aris, ya. Saya ngambil 8 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakumullah khairul jaza. Takbir dulu, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Luar biasa, saya tidak sengaja memberitahu kalau waktunya sudah habis, karena asik sekali. Ya, asik sekali gitu ya. Dan andai ada waktu yang lebih, mungkin kita akan lebih lama untuk mendengar kisah-kisah yang luar biasa ini. Dan pada intinya, apa yang menjadi kesimpulan dia tadi, bahwa semua kejatuhan, faktor-faktor kejatuhan Islam di masa yang lalu, saat ini ada, dan begitu juga semua sebab-sebab kebangkitan bagi Islam itu juga sudah mulai bermunculan, ya, mulai bermunculan. Maka dengan beberapa nasihat dari pengalaman sejarah yang panjang itu tadi, marilah kita menjadi ulama-ulama, menjadi pejuang-pejuang yang tangguh, menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan yang tinggi di tengah krisis kepercayaan itu sedang melanda di tengah umat Islam pada saat ini. Bahwa rasanya ketika kita sampaikan kalimat ini, kata-kata ini, bahwa kemenangan itu akan kita songsong, dan ketika hadis Nabi tadi diucapkan, itu seolah asing sekali dan nyaris tidak bisa dipercaya oleh kita, karena jeda dan jaraknya yang begitu panjang antara kekuatan musuh kita ini dengan kita semua. Tapi ayat Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya sudah berbicara tentang hal itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tangzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dulu orang suka mungkin berpikir Romawi tidak bisa dikalahkan, tapi ternyata ketika dalam perbedaan itu Allah menurunkan kalimat surat Ar-Rum, alif lam mim, ghulibatir Rum. Romawi bisa dikalahkan. Jadi bukan sesuatu yang aneh bahwa kita hari ini pengen menancapkan, kita pengen mengalahkan Amerika. Siap apa tidak? Siap apa tidak? Yang siap ngacung? Siap ngacung? Bumi siap? Siap? Ya, kita mau kalahkan Amerika. Siap apa tidak? Iya. Baik, terima kasih. Itu kesimpulan yang mendasar yang kita harus ambil poin itu, karena kita perlu yakin. Saya ulang, perlu yakin bahwa kita ini adalah umat yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pemenang di muka bumi ini dan akan mengelola di bumi ini. Entah dari siapa. Kata hadis Nabi, innallaha ba'asa fi tarfi mi'ati kulli sanatin man yujaddidulaha dinaha. Allah membangkitkan di penghujung seratusan tahun ada orang yang akan memperbarui agama ini. Dan bukan siapa, kata Dr. Mu'in tadi, tapi kita yang akan menjadi pemain itu. Baik, terima kasih sekali. Waktu yang berjalan begitu cepat, kita manfaatkan beliau yang terhormat Dr. Adian Husaini, guru kita, dan banyak karya-karya yang beliau telah tulis. Mudah-mudahan kita kemudian dari kajian beliau nanti akan kita peroleh bagaimana strategi melakukan pemenangan umat Islam di tengah keterpurukan kita pada saat ini. Falyatafaddal masykur, waktunya kami tambahkan sedikit karena lebih tua. Lebih tua, kita tambahkan sedikit menjadi 40 menit. Yeah.